rasa itu menyakitkan. Jauh darimu itu penyiksaan. Aku mencoba untuk melawannya. Api rasaku mungkin berdusta. Bukan aku tak berharga diri, tapi izinkanku mohon kau tetaplah di sini. Jangan pergi lagi. Sampai mana?